Berarti apa? Berarti infitah. Ya, infitah. Istighfar dan semisal itu. Maka sriti lisani mimmaftutiha bihamzah. Kemudian bersama dengan ayat titik, berarti ya. Maka sriti lisani dengan mengkasrah. Huruf yang datang setelah yang kedua. Huruf yang ketiga yang dikasrah. Ini khusus mimmaftutiha, dari apa yang dimulai dengan hamzah wasol. Istifa. Ya. Istofa. Ya. Kemudian membomah yang keempat. Pada semisal talam lama. InsyaAllah kita ulangi penjelasannya pada kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam.